إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kajian hari ini bisa disebut sebagai tema yang lumayan berat karena kaitannya tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa watak manusia satu dengan yang lain pasti berbeda. Cara pandang, cara berpikirnya pun tidak semuanya sama. Termasuk karakter dan watak anak-anak muda itu sendiri. Ada yang keras, ada yang lembut, ada anak muda yang pasif, ada anak muda yang aktif, ada anak muda yang selalu berpikir positif, tetapi ternyata ada juga anak-anak muda yang pikirannya selalu negatif. Ada tipe anak muda penurut, tetapi di waktu yang sama kita temukan anak-anak muda yang memiliki sifat pemberontak. Ia selalu membantah, tidak bisa menerima masukan, sulit untuk diarahkan. Inilah kenyataan yang kita temukan di lapangan. Karena watak dan karakter mereka yang berbeda-beda, maka menghadapi dan menanganinya pun berbeda-beda. Tidak mungkin mendidik anak muda yang aktif kemudian kita samakan dengan mendidik anak muda yang sifatnya pasif. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Ada anak-anak muda yang memang memiliki kemampuan berpikir tinggi sehingga diajak berbicara, dilibatkan dalam diskusi, dimintai pendapatnya, mau. Tentu sikap kita berbeda dengan anak-anak muda yang cara berpikirnya ternyata tidak terlalu baik seperti yang pertama tadi. Mereka lebih cenderung untuk melaksanakan apa yang diminta. Mereka lebih senang untuk menjalankan apa yang diperintahkan, itu saja. Untuk berpikir, nol. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kembali kepada tanggung jawab orang tua, demikian juga tugas seorang guru untuk benar-benar mampu menempatkan dirinya di posisi yang tepat. Kapankah ia harus bersikap lembut? Kapan pula dia harus menampilkan sikap tegas, keras. Inilah tanggung jawab orang tua dan tugas seorang guru. Mampu menentukan sikap yang benar. Kapankah anak itu dipuji? Kapan pula anak itu harus diberi sanksi? Ada hal-hal yang tidak ada toleransi di sana. Sama sekali tidak ada toleransi. Karena kaitannya dengan prinsip agama. Tetapi masih banyak hal-hal yang memungkinkan kita mengambil sikap toleransi saat berhadapan dengan anak-anak muda ini. Selama dalam batas kewajaran. Selama dalam batas kewajaran. Walaupun mungkin secara adab dan akhlak, hal itu tidak patut. Tidak patut. Tetapi ternyata tidak sampai pada hal yang haram, tidak sampai kemudian meninggalkan yang wajib. Nah, ini semua kembali kepada ilmu, ilmu, ilmu, ilmu dan ilmu. Karena tidak mungkin kita akan terus bertanya kepada orang yang alim, terus bertanya kepada seorang ustaz 24 jam lamanya, tanya terus kalau begini, begini, begini. Sebab tanggung jawab mendidik anak, dalam hal ini muda dan mudi, nah, tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena tanggung jawab kita bersama, maka kita semua pun semestinya memiliki ilmu. Barangkali inilah salah satu yang harus dibenahi dari kita semua. Jelasnya ikhwatifillah barakallahu fikum, menghadapi anak-anak muda itu, baik dalam kita berbicara maupun kita bertindak, berbuat, nah, harus sesuai dengan kondisi mereka. Inilah yang paling berat sebenarnya tugas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, uswah, suri tauladan kita. Beliau telah mengajarkan dalam praktek keseharian seperti apakah menghadapi sekian banyak orang. Kalau kita melihat masyarakat kota Madinah, yang bertanya itu tidak sama. Kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan poin ini. Beliau ditanya, ya Rasulullah, amalan Islam yang terbaik itu apa? Atau pernyataan yang senada, kurang lebih sama. Amalan yang terbaik, afdalu a'mal indallah. Coba lihat, ada sekian banyak riwayat itu jawaban Nabi Muhammad berbeda, meletakkan amalan pertama. Ada riwayat, dan ini banyak kita temukan dalam kitab Sahih Muslim. Ada riwayat beliau menjawab, al-iman billah. Amalan yang terbaik ya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau menjawab yang seperti ini? Karena Rasulullah s.a.w. melihat dan memandang pada diri orang yang bertanya, iman itu lebih penting untuk ditekankan. Iman. Yang penting kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang lain yang bertanya, amalan yang terbaik itu apa wahai Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Amalan yang terbaik itu ya salat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa orang ini yang bertanya, ada semacam kurang perhatian terhadap ibadah salat. Maka beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Keterangan ini mungkin referensi yang paling dekat adalah kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Amalan terbaik itu apa wahai Rasulullah? Berjihad di jalan Allah, perang. Karena beliau melihat dari orang yang bertanya ini ada kemampuan lebih yang akan sangat besar manfaatnya bila diarahkan di dalam barisan kaum mujahidin, memang pasukan dan tentara serta prajurit Islam. Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW ditanya, jawabannya birrul walidain, diposisikan pada posisi yang pertama. Amalan yang terbaik itu ya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda seperti ini? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang Nabi Muhammad SAW memandang pada diri si penanya perlu diingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad ditanya, ayyul Islam khair, Islam yang terbaik itu seperti apa? Jawaban Nabi Muhammad SAW, tut'imut ta'am wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi Muhammad SAW, Islam yang terbaik itu ya engkau memberi makan orang dan engkau ucapkan salam untuk orang-orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal. Barangkali beberapa hari ini sudah cukup lah, sudah cukup saya rasa, saya kira, untuk meyakinkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika memimpin kota Madinah, menata masyarakat di sana, beliau selalu melihat kondisi dan keadaan atau melihat objek dakwahnya. Ya kalau kita kaitkan dengan tema kita, ya sekarang kita sedang berbicara tentang anak muda, maka bahasanya, pilihan katanya, materi dan pembahasannya, apa-apa saja yang terkait dengannya, ya harus disesuaikan dengan mereka, dengan anak-anak muda ini. Nah, dengan anak-anak muda seperti ini. Kepada orang Badui, kita yang sudah sekian lama belajar dan mengaji, tentu sudah sering mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang sikap beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang Badui, apakah beliau bersikap keras? Tidak. Ternyata beliau berusaha untuk memahami watak dan karakter orang Badui. Ya memang seperti itu. Nah, sebuah hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Anas bin Malik mungkin bisa kita ambil sebagai contoh. Ini hadis sudah sering kita dengar. Anna a'rabiyan dakhala al-masjid sabala. Ada seorang Arab Badui masuk Masjid Nabawi, buang air kecil di salah satu sudut masjid. Di salah satu sudut masjid. Nah, kencing ya kalau bahasa kita. Masuk masjid, buang air kecil. Lihat sikap para sahabat. Para sahabat ketika itu marah dan ingin menegur dengan keras, menzajir. Nah, ingin menegur dengan keras. Tetapi Nabi Muhammad, apa sikap beliau? Jangan bersikap seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat justru diminta untuk menyediakan air satu ember. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyiramkan air tersebut di atas lokasi yang telah dipilih oleh si Arab Badui itu untuk buang air kecil. Sementara orang Badui yang buang air kecil itu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Dipanggil di sini, dijelaskan, diarahkan, masjid innama buniyatil masajid lissalati walidzikrillah. Yang harus engkau ketahui, masjid itu dibangun untuk salat dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. beliau tidak menyebutkan masjid tidak boleh dipakai untuk buang air kecil. Beliau hanya menjelaskan fungsi masjid. Fungsi masjid itu begini, untuk sholat, berzikir, ibadah. Tetapi orang Badui itu paham, oh berarti tidak boleh digunakan untuk buang air kecil. Tapi kalau kita lihat hadis ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita lihat ternyata hukum asalnya orang yang buang air kecil di masjid itu harus ditegur keras. Ini hukum asalnya. Buktinya para sahabat marah dan ingin menegur keras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dan mencegah para sahabat untuk bertindak keras karena melihat objeknya orang Badui yang jarang ke Masjid Nabawi, jarang belajar dan mengaji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyalahkan sahabat karena sikap kerasnya. Nabi Muhammad tidak menyalahkan sahabat karena tadi terpancing ingin marah para sahabat. Rumah Allah suci dibagi untuk banyak kecil. Tetapi beliau, sekali lagi saya tegaskan, beliau melarang dan mencegah sahabat karena melihat objeknya. Melihat perbedaan sikap itu, orang Badui dalam riwayat yang lain mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Sampai seperti itu doanya orang Badui. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan engkau rahmati selain kami. Orang Badui. Ya Allah, limpahkan rahmatmu untuk saya dan Muhammad. Kami berdua saja, yang lain jangan. Kenapa? Karena melihat perbedaan sikap antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Yang benar sikapnya siapa? Ya jelas dong sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Halkan. Yang melakukan perbuatan itu bukan orang Badui. Misalkan saja. Yang melakukan itu bukan orang Badui, tetapi seseorang yang sudah sering berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin ketika ditegur oleh para sahabat yang lain dengan keras, Nabi Muhammad akan membiarkan. Tapi karena objeknya orang Badui yang jarang belajar dan jarang mengaji, jarang berkumpul dan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sekian lama belajar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersikap keras. Sikap keras itu yang didasarkan oleh cinta, sikap keras yang didasarkan oleh rahmat dan kasih sayang. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendapatkan laporan bahwa sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala kalau menjadi imam salat bacaannya panjang sekali. Dikatakan panjang sekali karena ada sebagian makmum yang merasa berat. Hadis riwayat Muslim juga. Jadi sahabat Mu'adz ibn Jabal kalau salat itu beliau menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, Mu'adz ibn Jabal kembali ke kampungnya. Karena di kampungnya Mu'adz ibn Jabal memiliki posisi sebagai imam. Karena saat itu yang dipandang paling banyak ilmunya, paling banyak pengetahuannya tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah Mu'adz bin Jabal. Dan masyarakatnya sepakat untuk menunggu. Masyarakatnya sepakat untuk menunggu di kampung tersebut. Selesai sholat dari Nabi Muhammad, ketika itu sholat isya pulang, kembali ke kampungnya jadi imam, yang dibaca panjang sekali. Sampai akhirnya ada anak muda, karena mungkin lelah, capek, letih setelah seharian kerja dan yang semisalnya, panjang yang dibaca oleh Mu'adz ibn Jabal, anak muda itu kemudian memutuskan untuk keluar dari saf sholat sendiri. Setelah sholat langsung pulang. Oleh Mu'adz ibn Jabal, orang ini dinilai sebagai orang munafik. dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melaporkan si anak muda ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Karena Mu'adz bin Jabal adalah sahabat kesayangan Nabi. Mu'adz bin Jabal betul-betul diketahui oleh Nabi Muhammad SAW iman dan takwanya kuat dan tinggi. Maka Nabi Muhammad tidak segan untuk mengucapkan kata-kata, afattanun anta ya Mu'adz? Tidak segan Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat ini. Ini termasuk kalimat yang keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau orang yang suka bikin masalah wahai Mu'adz? Bikin fitnah. Disalahkan ternyata Mu'adz bin Jabal yang apa namanya pulang ke kampungnya sudah agak lebih malam, kemudian menjadi imam, bacaannya panjang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan, kalau engkau menjadi imam salat untuk makmum, ringankan bacaannya, karena di belakangmu fa inna fihi mudhaif wal kabir wal marid wadhal hajah. Karena orang yang engkau pimpin salat, makmummu wahai Mu'adz, itu ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sedang sakit, juga ada orang yang memiliki keperluan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan kalau misalkan menjadi imam falyukhaffif, bacanya diringankan. Tapi kalau pengen sholat sendirian, monggo diperpanjang. Silahkan diperpanjang. Sendiri kok, sholat malam, misalkan, sholat sunnah, mau dibaca panjang terserah. Nah, kalau cenderungnya kita, kalau sudah menjadi imam sholat, bacanya lebih panjang. Tapi kalau sudah sholat sendirian, ya bora. Saya juga ngakui kok. Iya, saya ngakui. Terus terang saya jujur. Tapi kan harus ada usaha dan niatan dari kita untuk memperbaiki. Harus kita akui. Kalau udah jadi imam, masya Allah. Ya paling tidak wasyamsi wa duhaha sabbih isma rabbikal a'la. Tapi kalau sudah sholat sendiri, apalagi pas safar, sujud-sujud. Kul huwallahu ahad, terus cukup. Benar loh. Padahal ajaran Nabi Muhammad SAW justru begitu. Kalau jadi imam, ringankan. Nah, kalau misalkan apa namanya salat sendirian, panjangkan. Memang benar sesekali Nabi Muhammad SAW itu salatnya panjang sekali. Sesekali. Nah, tetapi kalau mau di apa namanya diambil sebuah kesimpulan, beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang panjang pendeknya bacaan salat, ternyata memang kesimpulannya sama. Mayoritas bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ringan, tidak terlalu panjang. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat atau ayat dalam jumlah yang cukup panjang. Tetapi yang kemudian menjadi ukuran dan patokan kita adalah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tadi, inna fihi mudhaif wal kabir wal marid wa dzal hajah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, di antara makmum salat itu ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang sakit, ada orang yang punya keperluan. Dia kuat, muda, tapi ada keperluan yang tidak bisa berlama-lama. Harus segera untuk diselesaikan. Nah, ini kan subhanallah taujih nabawi. Bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam contoh tadi kisahnya Mu'adz ibnu Jabal, ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu melakukan sebuah kekeliruan dan diketahui oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, innaka mru'un fika jahiliyah. Ini keras teguran dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kamu ini orang yang masih punya perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga subhanallah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi dan rasul sekaligus pemimpin, pembina, penata dari sebuah masyarakat yang kompleks dan beraneka ragam di kota Madinah itu, itu memang apa namanya, sangat-sangat mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad bergaul dengan orang tua, dengan yang sebaya, dengan anak muda, dengan anak-anak kecil. Kita lihat ternyata beliau berbeda. Itu tadi karena beliau adalah seorang pemimpin yang harus bisa menempatkan posisi dengan tepat, mengambil sikap yang benar. Kalau beliau bersama dengan anak-anak kecil, dalam sekian banyak riwayat hadis Bukhari Muslim atau Ashabus Sunan yang disahihkan para ulama, kita akan menemukan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika bersama dengan anak-anak, kita melihatnya pun seperti anak-anak juga dalam beberapa kesempatan. Pada saatnya beliau memberikan nasihat, beliau memberikan nasihat. Nah, misalkan dalam hadis Jabir bin Samurah riwayat Bukhari, Jabir bin Samurah menceritakan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau sudah selesai sholat, keluar dari masjid, misalkan kembali ke rumah atau ada keperluan, kemudian bergerak menuju satu daerah, satu tempat, satu titik tujuan, itu di luar masjid, anak-anak kecil sahabat itu sudah antri, sudah antri ingin disapa dan dibelai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengakuan sahabat Jabir bin Samurah riwayat Bukhari. Itu satu-satu antri, kalau bahasa Jabir bin Samurah, famasaha khaddai ahadihim wahidan ba'da wahidin. Nabi Muhammad SAW kemudian mengusap kedua pipi anak-anak kecil itu satu persatu, diusap. Gimana kabarnya? Bagus, sehat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Didoakan Allah yahfaduk. Hafizakallah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad pernah kejar-kejaran dengan anak-anak kecil. Kejar-kejaran dengan anak kecil. Tetapi pada saatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan teguran dalam hadis Amr bin Salamah. Ketika beliau makan, terus anak kecil itu apa? Tangannya kesana kemari ya. Ia tidak dibiarkan oleh Nabi, dididik, diarahkan. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Le, kalau bahasa kita. Ucapkan basmalah ketika akan makan. Gunakan tangan kananmu ketika makan. Ambil makanan yang terdekat darimu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak membiarkan sahabat yang masih kecil tersebut untuk kemudian melakukan sebuah kesalahan. Tetap diarahkan, ditegur. Diarahkan dan ditegur. Tetapi kalau masih dalam batas kewajaran, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetap memberikan toleransi. Misal hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diperintah dan diminta oleh Nabi Muhammad untuk sebuah keperluan ke pasar, itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ke pasar, ada sebuah keperluan, ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad, gak datang-datang Anas bin Malik. Akhirnya Nabi Muhammad keluar mencari, ternyata Anas bin Malik sedang main-main sama teman-temannya, kejar-kejaran. Ketika Rasulullah muncul, Anas bin Malik melihat, oh iya, tugas yang diberikan Nabi Muhammad, lupa. jalan ke pasar ketemu teman-temannya sih, jalan lihat Nabi Muhammad, iya lupa. Nabi Muhammad tidak marah, hanya tersenyum. Langsung Anas bin Malik menyadari kesalahannya, minta maaf, baru berangkat kembali untuk melaksanakan atau mencari keperluan yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi beliau tetap tidak pernah berhenti untuk mengarahkan, membimbing. Jika ada kesempatan, jika ada peluang, ada waktu, beliau tidak lelah untuk mengisi ruang hati anak-anak kecil dan anak-anak muda saat itu dengan nilai-nilai agama, dengan unsur-unsur iman dan takwa. Kita tentu masih ingat dengan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang pernah diboncengkan di atas sebuah himar, bonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himar itu hewan yang kecil, lebih kecil daripada kuda. Himar itu termasuk kendaraan yang kurang menunjukkan wibawa, sehingga ada bab khusus ketawaduan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena beliau berkenan untuk menunggangi himar. Beliau naik unta ya naik unta, naik kuda ya naik kuda, naik himar juga naik himar. Nah, ini ketawaduan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena beliau berkenan untuk naik himar. Diboncengkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas di belakangnya. Ini kan kesempatan sedang dekat-dekatnya antara seorang guru dengan murid. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, hadis yang barakallahu fikum, yang sering kita dengar, ya ghulam ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahak, fa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, sampai akhir hadis. Itu kan kesempatan saat dekat dengan anak-anak muda, ada kesempatan untuk berbicara dan berdialog. Itu disampaikan, anak muda, jagalah Allah, Allah akan jaga dari dirimu. Jagalah Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu, mengarahkan, membimbing, memberikan taufik. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah, mohon pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah seandainya semua manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat, memberikan manfaat untukmu, lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat untukmu kecuali yang telah ditetapkan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, seandainya semua manusia berkumpul menjadi satu untuk memberikan madarat pada dirimu, lam yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allahu 'alaik, orang-orang itu tidak akan pernah mungkin bisa dan mampu untuk memberikan madarat pada dirimu kecuali sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa. Nah, sisi-sisi kehidupan seorang muslim untuk memiliki keyakinan yang demikian ini, iman, takwa, tawakal, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, sosok dan profil beliau. Beliau bisa bercanda dengan anak-anak, bisa dekat dengan kaum muda, menghormati orang-orang tua. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yarham saghirana. Pendek sekali sabda Nabi Muhammad ini. Bukan termasuk bagian kami, bukan termasuk orang-orang yang berjalan di atas jalan kami, kata Nabi Muhammad, mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan mereka yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Singkat, pendek, tetapi penuh makna, padat sekali maknanya. Nah, kepada orang-orang kafir seperti apa? kepada orang-orang kafir seperti apa? Islam kan membedakan, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Tidak semua orang kafir disikapi sama, sesuai dengan kondisi orang kafir itu sendiri. Sesuai dengan kondisi orang kafir itu sendiri. Di kota Madinah, orang-orang Yahudi sebelum mereka melakukan pengkhianatan, menusuk dari belakang, berbuat ulah di dalam, seperti apa Nabi Muhammad SAW bergaul dan bermuamalah dengan mereka? Jual beli di pasar umat Islam, gabung orang Yahudi dan orang Islam, jual beli. Bahkan Nabi Muhammad meninggal dunia dalam keadaan apa? Baju besi beliau yang digunakan untuk berperang itu marhumatun 'inda yahudiyyin. Itu digadaikan pada salah seorang Yahudi di kota Madinah. Nabi Muhammad sering sekali mengingatkan para sahabatnya untuk memperhatikan tetangganya si Yahudi itu, si Yahudi itu. Sampai kata para sahabat yang meriwayatkan hadis, kami kira kalau misalkan Nabi Muhammad meninggal, orang Yahudi itu termasuk ahli warisnya. Karena terlalu sering ingatkan, ingatkan, ingatkan, ingatkan. Tetangga Nabi Muhammad orang Yahudi sakit dijenguk demi menyampaikan dakwah. Bukan sekedar menjenguk saja. Bukan sekedar menjenguk saja, tetapi dalam rangka menyampaikan dakwah. Dalam rangka menyampaikan dakwah. Tapi kalau sudah tiba saatnya tegas keras, itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang tokoh Yahudi melakukan pengkhianatan, yang diikuti oleh kaumnya. Peristiwa setelah perang Al-Ahzab, Bani Quraidah, 600 orang lebih orang Yahudi dipenggal kepalanya oleh Nabi Muhammad karena mereka melakukan pengkhianatan dari dalam. Umat Islam sedang susah payah sibuk menghadapi serbuan dari kaum Ahzab, orang-orang Quraisy, dari demikian juga orang-orang Ghatafan dari Tihamah, demikian juga beberapa suku besar lainnya, sampai terkumpul sekiranya 10.000 prajurit itu mengepung kota Madinah. Orang Yahudi dari dalam menusuk, membuat ulah, membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau marah. Diputuskan setelah dikepung beberapa waktu, mereka menyatakan menyerah dan tunduk dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang Nabi yang kemudian akhirnya meninggal dunia. Seorang sahabat Nabi yang kemudian meninggal dunia karena tepat pada nadinya terkena anak panah dari darahnya mengalir. Mereka meminta Sa'ad bin Mu'adz sebagai pengambil keputusan, karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah halif, orang yang memiliki hubungan dengan kaum Yahudi dari Bani Quraidah itu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, aku putuskan. Wanita dan anak-anak ditawan, kemudian prajurit mereka dipenggal kepalanya, 600 lebih mas, dibuatkan lubang besar, diadab gak? Kejam gak? Mungkin orang kalau tidak tahu ilmunya bilang diadab kejam, tidak berperi kemanusiaan. Itu balasan dari mereka, apa yang mereka lakukan, mengkhianati dari dalam. Dan itu kata Nabi Muhammad, laqad hakamta bi hukmillah, ketika Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan keputusan itu, engkau wahai Sa'ad telah mengambil sebuah hukum, hukum ya Allah subhanahu wa ta'ala, hukum langit, sesuai dengan hukum langit. Karena memang pada saatnya beliau keras sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada kaum munafikin, mereka yang beberapa di antaranya, sebagiannya, bukan semua, sebagian besar di antara mereka telah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa A, B, C, D. Ijo abangi kaum munafikin. Sudah tahu Nabi Muhammad sebagian besar. Mereka yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Mereka yang selalu membuat onar, rusuh dan tidak tenang di barisan kaum muslimin. Nabi Muhammad mengerti, mengetahui. Ketika sebagian sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah biarkan kami penggal leher-leher mereka. Sudahlah, mereka itu terlalu mengganggu aktivitas dakwah kita, kegiatan kita. Penggal saja. Kata Nabi Muhammad, jangan. Jangan. Sudah jelas loh pelakunya. Jelas tokoh munafik. Munafiknya bukan munafik amali, tetapi munafik i'tiqadi, kafir. Nabi Muhammad beralasan jangan sampai orang-orang menyimpulkan bahwa Muhammad yaqtulu ashabah. Jangan sampai ada kesan atau isu yang dibuat bahwa Muhammad itu ternyata membunuh teman-temannya sendiri. Jangan sampai ada isu yang dimufkan, diangkat. Ngapain masuk Islam? Orang yang masuk Islam itu belum juga terjamin keamanan dan darahnya. Buktinya tuh Muhammad baru saja memenggal kepalanya si A, si B, si C. Padahal yang dipenggal kepalanya orang-orang munafikin. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini kan artinya marilah kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara utuh. Secara utuh. Bukan sepenggal-sepenggal, bukan parsial separsialnya. Tapi seperti inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada saatnya beliau lembut. Ada saatnya beliau bisa kompromi, toleransi. Tetapi pada saat-saat tertentu tidak ada toleransi. Misalkan dalam menaklukkan kota Mekah. Dalam penaklukan kota Mekah, 10.000 prajurit umat Islam bergerak dari kota Madinah. Tiba-tiba dadakan, pendadakan, cek, sudah dalam jarak yang sangat dekat dengan kota Mekah. Orang-orang Mekah sudah down, turun duluan semangatnya, tidak mampu melawan. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Yang masuk rumah aman. Kan begitu ya? Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Tidak akan diganggu. Semuanya atau ada yang dikecualikan? Semuanya apa? Ada yang dikecualikan? Ada yang dikecualikan. Beberapa orang di antara mereka kata Nabi Muhammad, bunuh dimanapun ketemunya. Mau sembunyi di dalam rumah, sembunyi di sampai bergelantungan di bawah sitar Ka'bah, kiswah kainnya Ka'bah. Walaupun bergelantungan minta perlindungan, bunuh. Disikapi berbeda, karena orang-orang tadi ternyata melakukan tindak kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak pantas lagi untuk dimaafkan. Walaupun pada akhirnya satu di antara mereka masuk Islam seperti Ikrimah Ibnu Abi Jahal, sahabat. Lari kan ya. Lalu akhirnya masuk Islam dan menjadi salah seorang tokoh di dalam perjuangan Islam. Nah, ya kalau betul-betul taubat segala macam diterima ternyata oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak menyatakan taubat, bunuh. Penggal. Nah, demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika dengan berhadapan dengan para sahabat-sahabat dekatnya. Nah, setelah Fathu Mekah, terjadilah Perang Hunain. Setelah Fathu Mekah, terjadilah Perang Hunain. Nah, ringkasnya, dalam Perang Hunain, umat Islam menang. Kemudian berhasil mengumpulkan sekian banyak harta. Rampasan perang. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Qassam. Beliau bagi-bagi harta itu untuk para sahabat. Di dalam riwayat tersebut, yang mendapatkan bagian harta justru orang-orang yang baru saja masuk Islam dalam peristiwa Fathu Mekkah. Jaraknya hanya puluhan hari. Sahabat-sahabat Ansar tidak mendapatkan bagian seperti itu. Padahal sahabat-sahabat Ansar ini kan sudah bergerak jauh dari kota Madinah. Ada di samping kanan dan kiri Nabi Muhammad SAW. Pas pembagian harta, tidak mendapatkan bagian seperti yang diambil dan diserahkan kepada orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam sekitar 2.000-an orang. Karena pasukan Islam dalam peristiwa Hunain kurang lebih 12.000, 10.000 dari kota Madinah, 2.000 dari orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam. Baru puluhan hari mereka menyatakan Islam. Al-Aqrab bin Habis At-Tamimi dapat 100 ekor unta. Sebenarnya pertama 50, tapi minta lagi 50 dikasih 100. Si Fulan dapat 100 ekor unta, si Fulan dapat 100 ekor unta. Ribuan ekor unta kan dirampas dari orang-orang kafir dari Perang Hunain. puluhan ribu ekor kambing, demikian juga belasan ribu ekor sapi, itu berhasil dirampas, dibagi-bagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak muda Ansor, sebagian kecil di antara mereka itu saling berbisik satu dengan yang lainnya. Anak-anak muda Ansor, sebagian kecil, sudah sebagian kecil, anak-anak mudanya berbisik lagi satu dengan yang lain. Nabi Muhammad ini, kalau sudah seperti demikian, lupa ya sama kita. Yang diingat keluarganya sendiri, orang-orang Quraisy yang dibagi-bagi. Tapi kalau sudah perang, yang dipanggil, orang-orang Ansor. Kalau sudah perang. Sekali lagi, ini anak-anakmu, sebagian ke sini. Itu pun berbisik. Wajar, yang seperti itu wajar. Karena Nabi Muhammad pun ternyata mensikapinya secara wajar juga. Tapi bisa dipahami ya? Bisa dipahami gak mas? Bisa? Sumbang-sumbang suara. Bisa dipahami gak mas? Insya Allah. Insya Allah bisa apa insya Allah gak bisa? Insya Allah kan masih umum. Bisa dipahami mas? Bisa dipahami? Tiga lagi lah bisa dipahami? Yang paling ujung bisa dipahami? Oh, pakai suara lah, sumbang-sumbang suara. Bisa dipahami gak mas? Bisa kan ini. Jadi sebagian kecil anak-anak muda berbisik. Jadi mempertanyakan sikap Nabi Muhammad. Lihat harta sedemikian banyak, kita kok diapain ya? Yang diingat orang-orang Quraisy keluarganya Nabi, bagi 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Yang Maha mendengar di atas langit sana, kemudian memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada itu tadi saling berbisik. Anak-anak muda Ansor dalam jumlah yang kecil sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tokoh-tokoh Ansor kemudian dikumpulkan. Tokoh-tokoh Ansor dikumpulkan. Nah. Beliau kemudian bertanya, balaghani ankum kada wa kada. Saya dapat berita tentang kalian orang-orang Ansor gini. Ada apa? Tokoh-tokoh senior dari kalangan Ansor kemudian menjawab, ya Rasulullah, itu anak-anak muda saja di antara kami. Kata Nabi Muhammad, kumpulkan semuanya. Semuanya dikumpulkan. Selesai dikumpulkan, anak-anak mudanya kumpul, termasuk yang bisik-bisik tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nah, apa yang saya dengar berita tentang kalian ini? Semuanya diam. Nah, sebenarnya kalian berhak, kata Nabi Muhammad. Kalian berhak untuk mengungkit kebaikan kalian yang telah diberikan untuk saya, kata Nabi. Kalian berhak untuk mengatakan, ya Muhammad, engkau dulunya orang terusir, lalu kami beri tempat untukmu. Kalian berhak untuk mengatakan seperti itu. Sambil tertunduk para sahabat Ansar, bahkan sebagian yang menangis, mengatakan, Allahu wa Rasuluhu aman. Nurnya bertasydid. Allah dan Rasulullah SAW lebih berhak lagi untuk diingat-ingat kebaikannya. Kata Nabi, kalian berhak untuk mengatakan, ya Muhammad, engkau dulu dalam keadaan miskin, tapi kemudian berharta setelah sampai di Madinah, di tengah-tengah kami. Jawaban para sahabat, Allah wa Rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk diingat-ingat kebaikannya. Terus dikatakan, kalian berhak mengatakan seperti ini, kalian berhak mengatakan demikian dan demikian. Setelah tersadar, barulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, apakah kalian tidak lebih senang? Seharusnya kalian senang dan ridha. Orang-orang tersebut pulang kembali ke rumahnya membawa sampah dunia, harta. Biarkan mereka pulang ke rumah bawa harta. Sementara kalian pulang ke rumah, ke kota Madinah, membawa Rasulullah. Membawa Rasulullah, tidak membawa harta. Mereka pulang kan bawa harta. Kalian pulang bawa siapa? Rasulullah. Akan pulang bersama kalian, sampai di rumah kalian, tinggal dan menetap di tengah-tengah kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sikapnya kan berbeda ternyata ya. Tidak kemudian dipukul rata, dibagi sama hartanya. Karena beliau melihat tokoh-tokoh Quraisy tadi memang masih perlu dilunakkan dan dilembutkan hatinya, dibagi dapat jatah. Itu dijelaskan para ulama ketika musyarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini. Muttafaqun alaih. Orang-orang tadi butuh dilembutkan hatinya, butuh dilunakkan hatinya, diberi apa unta-unta tersebut. Sementara sahabat-sahabat Ansar Nabi Muhammad memiliki sebuah keyakinan, prasangka baik yang sangat tinggi, bahwa mereka ini walaupun tidak diberi apa-apa, tetap kokoh imannya. Walaupun tidak mendapatkan bagian seperti bagian mereka, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW tidak perlu dipertanyakan, kuat dan kokoh. Nabi Muhammad mau mengambil sikap seperti itu karena beliau yakin tanpa harta yang diberi, orang-orang Ansar tetap setia. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari sekian banyak contoh tadi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ulama kemudian mengambil sebuah kaidah penting yang penjabarannya membutuhkan ilmu. Kata para ulama, likulli maqamin maqal. Di setiap tempat, setiap waktu, setiap pembahasan itu maqal, ada bagiannya masing-masing. Ketika kita berdakwah dengan orang tua, bahasanya tentu tidak sama saat kita menyampaikan dakwah itu kepada anak-anak kecil. Kalau kepada anak-anak kecil, sikap menggurui tidak ada masalah. Misalkan kita ngajar TPA, menjadi pengajar tahfidz, mungkin kita sebagai orang tua punya anak-anak kecil, berbicara, berbahasa, membahasakan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, boleh-boleh saja, karena memungkinkan. Tapi kalau sudah berbicara dengan orang tua, jauhi sikap menggurui, seolah-olah kita yang lebih tahu daripada orang tua. Maka sikap yang keliru akhirnya melahirkan kalimat-kalimat sopo kowe, cah wingi sore, orang ngerti apa-apa, bapakmu ini, ibumu ini, kowe 50 tahun urip ning dunia. Muncul bahasa-bahasa seperti itu apa? Kenapa? Karena ternyata ketika kita menyampaikan kebaikan, yang kita sampaikan baik, qala Allah, qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kita larang dari mereka jelas-jelas maksiat dan dosa. Jangan begini pak, jangan begitu. Nah, tapi karena kita keliru memilih bahasa, kita salah dalam menentukan intonasi, nada naik turunnya, keliru kita memilih kata, ya akhirnya justru terjadi penolakan, bahkan mungkin kebencian kepada kita dan kepada dakwah yang kita sampaikan. Jadi berbeda-beda memang. Termasuk pada kesempatan siang hari ini, tema yang diangkat ini pun tentang anak muda. Nah, muda-mudi di era globalisasi katanya. Ini juga tema sebenarnya lumayan berat. Nah, karena kita berbicara tentang problem yang bukan hanya kita saja yang merasakannya, tetapi semua lapisan dan elemen masyarakat, bahkan sampai tingkat bernegara sekalipun, memandang hal ini sebagai sebuah problem yang belum terpecahkan sampai saat ini, yang sampai sekarang ini belum terpecahkan. Nah, misalkan kasus narkoba, saya pernah bertanya kepada seorang anggota kepolisian, bagian dari serse. Saya tanya, Mas, sampai saat ini apakah ada program yang betul-betul bisa dikatakan berhasil untuk menanggulangi narkoba, baik itu tindakan preventif, jaga-jaga sebelum terjadi, sampai pada tingkatan rehabilitasi. Saya tanya baik-baik, apa ada program yang dinyatakan sukses dan berhasil untuk penanggulangan anak-anak muda yang terkena narkoba ini? Jawabannya tidak ada, Ustadz, sampai sekarang ini. Sampai sekarang belum ada program yang dikatakan berhasil. Terus mencari dan mencari. Itu satu kasus saja tentang narkoba. Muda-mudi di era globalisasi seperti ini. Nah, narkoba yang sebagaimana kita ketahui bersama, nah, seperti menjadi apa namanya telah menjadi sebuah dagangan yang mudah didapatkan, murah maning. Kayak curang kacang. Yang tertangkap oleh pihak aparat ternyata masih sekolah, masih kuliah. Pengedarnya, bahkan bandarnya pun masih muda sekali. Itu kalau kita ambil satu contoh saja, narkoba. Nah, jadi masalah remaja atau anak-anak muda, baik muda dan mudi, itu bukan hanya problem kita. Semuanya merasakan hal yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, sampai tingkat bernegara pun merasakan hal yang sama. Anak-anak muda ini ternyata muncul sebagai satu problem yang sangat besar. Satu problem yang sangat besar. Beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kalau tidak salah, akhirnya muncul kesadaran dari pemerintah kita. Saat melihat kenyataan di lapangan, anak-anak muda itu, generasi muda sekarang ini, generasi muda Indonesia secara umum, bisa dikatakan telah keluar dari lajurnya, bukan pada jalur yang tepat. 4 tahun yang lalu itu rame-ramenya tawuran di Jakarta, sampai ada yang meninggal. 4 tahun yang lalu, ya sampai sekarang sih masih rame tawuran. Tapi ketika itu sempat dijadikan isu nasional, ya, dibicarakan oleh banyak masyarakat. Tawuran, kemudian seks bebas, perlawanan kepada orang tua, durhaka, ya, sampai pada tingkatan membunuh orang tuanya sendiri. Kemudian pemerintah kita dalam hal ini, mereka yang bergerak di bidang pendidikan baru tersadar, ternyata pendidikan kita yang dianut selama ini itu kurang memperhatikan karakter. Makanya 4 tahun yang lalu pada apa itu mereka bilang hari kebangkitan nasional atau hari pendidikan nasional. Nah, itu di sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA itu dipasang spanduk. Kan gitu. Pendidikan berkarakter katanya. Ya, mereka akhirnya mengakui bahwa muatan agama itu masih sangat minim sekali untuk disampaikan. Sepekan hanya 2 jam. Sangat tidak imbang sekali. Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, nutrisi hati yang mestinya harus disiapkan sebagai bekal untuk menghadapi era globalisasi, perdagangan bebas katanya. Modalnya tidak diberikan untuk anak-anak kita. Bekalnya tidak cukup. Sehingga anak-anak muda itu akhirnya tidak kuat ketika ada arus globalisasi itu yang membanjir. Teknologi masuk dengan perkembangannya setiap detik, bukan setiap hari, setiap detik selalu berkembang teknologi. Informasi yang sangat mudah untuk didapat dan dicari. Mereka bukan sekedar goyah, justru terbawa oleh banjir informasi dan teknologi itu. Katanya sih wawasannya semakin luas, tetapi karena iman dan takwanya, sisi agamanya belum disiapkan dengan kuat sebagai pondasi awal untuk hidup di dunia ini, akhirnya ya salah kaprah. Akhirnya salah kaprah. Jadi film-film yang katakan menampilkan budaya barat yang rusak, budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam, itu kan dilahap oleh oleh anak-anak muda kita. Itu dipertontonkan, di-stel di stasiun televisi. Belum lagi yang bisa diakses bebas melalui media internet, di warnet-warnet disediakan khusus for the film. CD-CD film itu bebas, bahkan sampai tingkat film-film yang porno, pornografi. Itu masuk. Hasil dari sebuah era yang disebut sebagai era globalisasi, momentum bangkit. Nah, mengikuti perkembangan dunia, perkembangan zaman. Tetapi pada kenyataannya anak-anak muda kurang mendapatkan perhatian dalam hal karakter tadi. Agamanya tidak ditekankan. Akhirnya keliru. Salah kaprah, enggak kuat terbawa. Nauzubillah. Sehingga sekarang kita kesulitan untuk menemukan tokoh-tokoh muda yang betul-betul bisa menjadi panutan umat, yang bisa menjadi kuduah, nah, contoh dan teladan bagi kaum muslimin. Itu sangat sulit sekali, mereka yang muda. Nah, bahkan kebalikannya sekarang, secara fakta dan kenyataan, kita terus ngusdodo. Kok anak muda zaman sekarang begini, anak muda zaman sekarang seperti ini. Namun marilah kita melihatnya dari sisi yang sangat sangat panjang. Kita melihatnya secara utuh. Bukan anak mudanya itu saja awal mula dari kegelisahan kita. Tapi tarik mundur ke belakang orang tuanya. Tarik mundur lagi ke belakang orang tuanya. Tarik mundur lagi orang tuanya terus. Nah, ternyata kesadaran untuk beragama itu semakin hari semakin waktu bukannya bertambah naik, malah bertambah menurun. Sampai kemudian di beberapa mata rantainya putus. Bisa dikatakan tidak mengenal agama sama sekali. Pemerintah sendiri, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, pemerintah sendiri melihat dan menilai bahwa pesantren-pesantren milik kaum muslimin adalah pilihan yang terbaik. Pemerintah sendiri, saya pernah membaca pernyataan resmi dari Kementerian Agama, nah, ini setahun yang lalu. Itu pernyataan resmi dari pemerintah. Mereka melihat bahwasanya pesantren-pesantren Islam yang dikelola dengan profesional, dengan baik, itu adalah solusi yang paling memungkinkan untuk saat ini dipilih oleh orang tua untuk meluruskan anak-anaknya. Tetapi seperti itu harus dikelola dengan baik, dengan profesional. Itu kan pernyataan resmi dari pemerintah. Adapun kita ahlus sunnah salafiyin, ya kita fahami sebagai pesantren-pesantren salafi, pondok-pondok salafi. Nah, yang kita kenalkan kepada mereka ya agama, dasar-dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mempersiapkan bekal mereka menghadapi arus globalisasi. Maka pendidikan Islam, pendidikan agama harus sudah mulai disampaikan kepada anak-anak kita secara bertahap, tidak semuanya diambil jelek anaknya. Tapi sedikit demi sedikit, teratur, sistematis, tersistem ya maksudnya. Bertahap, sedikit. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar. Nah, yang pertama, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Yang pertama-tama untuk disampaikan kepada anak sebagai bekal agar mereka hidup di atas jalur siratal mustaqim, agar mereka tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah pelajaran adab. Akhlak. Adab dan akhlak yang dimaksud pun itu adalah adab dan akhlak yang sifatnya praktek nyata di lapangan. Itu yang harus mulai dan sering disampaikan kepada anak-anak kita. Bukan sebatas teori saja. Tetapi adab itu prakteknya seperti ini. Kita semua sebagai guru, sebagai orang tua, harus siap menjadi figur. Menjadi figur yang dicontoh dan diteladani oleh anak-anak kita. Nah, terutama orang tua tentunya. Itu harus siap menjadi figur. Orang yang diteladani, orang yang disegani, oh ini begini, harusnya demikian, harusnya seperti ini. Dan ternyata ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, dari beberapa kalam para ulama ahli sunnah di zaman as-salafus salih, memang seperti itu. Nah, ternyata yang mereka tekankan itu bukannya riwayat hadis yang banyak dipelajari dan dicatat. Yang ditekankan oleh para ulama kita ternyata bukan sebatas kuantitas hafalan si anak, tetapi justru yang ditekankan oleh mereka, para ulama kita, adalah adab dan akhlak. Tugas siapa? Ya, tugas utama adalah ada pada pundak orang tua. Nah, yang berikutnya adalah ustaz, alim ulama, kalau dalam bahasa kita adalah pesantren, yang fungsinya membantu orang tua. Bukan sebagai pelaksana utama, pesantren itu bukan pelaksana utama, tapi membantu tugas orang tua. Membantu tugas orang tua. Di dalam sebuah kitab karya salah seorang murid Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, di sana disebutkan bahwa ishtahara inda salaf, di karya Az-Zahrani, namanya adalah Az-Zahrani karyanya, ishtahara inda salaf irsalu sibyan inda buluhihim sinnat tamyiz ila muaddib yuhafizuhum al-Quran wa yuallimuhum mabadi al-qira'ati wal-kitabah wa yushrifu ala ta'dibihim wa tarbiyatihim wa ta'limihim as-samta wal-hadya wal-khuluq al-hasan. Kata beliau, penulis kitab ini, sudah cukup masyhur, sudah dikenal di kalangan salafus saleh, mengirim anak-anak kecil setelah mencapai usia tamyiz, dititipkan kepada seorang muadzib, ahli adab. Ahli adab. Jadi kalau zaman dulu itu ada muadzib, ada alim, ada muhaddis, itu beda-beda tugasnya. Muadzib itu tugasnya hanya menanamkan adab dan akhlak. Yaitu idealnya. Kalau melihat kenyataan yang ada di sekarang kita, di tengah-tengah kita ya, sulit ya. Sulit untuk menemukan orang-orangnya. Muadzib itu masya Allah berarti akhlaknya sudah top. Itu dikirim dan dititipkan kepada seorang muadzib. Apa tugas muadzib itu? Yuhafizuhumul Quran wa yuallimuhum mabadi al-qira'ati wal kitabah. Membantu mentalkinkan Al-Quran untuk dihafal oleh si anak. Mengajarkan tulis baca atau baca tulis. Nah, dasar-dasar membaca, dasar-dasar menulis. Demikian juga bertanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan mereka agar memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Ini kalau usia tamyiz. Fa idza balaghu sinnat taklif ahdharahum majalis ba'dil ulama liyaktadu bihim fis samti wal hadi wal ibadati wal amal. Selesai masa tamyiz, masuk ke usia baligh, maka orang tua di zaman salaf itu membawa anak-anaknya yang baru berusia, yang sudah berusia baligh, itu dibawa oleh orang tuanya hadir di majlis para ulama yang menyampaikan ilmu. Jadi beda muadzin ahli adab dengan seorang guru yang menyampaikan ilmu secara langsung di khalayak umum. Tujuannya apa? Liyabtadu bihim fis samti wal hadi wal ibadati wal amal, agar anak-anak yang sudah berusia baligh ini bisa menimba, bisa mengambil, meniru dan mencontoh akhlak para ulama, ibadah dan amalan para ulama. Jadi dibawa anak-anaknya untuk mencontoh nih, lihat cara berbicara demikian, cara bersikap seperti ini, menghadapi beberapa jenis orang demikian dan demikian, itu dibawa anak-anaknya di majlis para ulama. Thumma ba'da dzalik yukhrijuhum ila halaqatil ilmi. Setelah mulai belajar adab dan akhlak langsung dengan melihat dari para ulama, langsung melihat dari para ulama, oh begini akhlaknya. Anak-anak kecil itu melihat begini di bawah. Setelah ini selesai baru thumma ba'da dzalika yukhrijuhum ila halaqatil ilmi. Barulah diarahkan ke halaqah-halaqah ilmu. Barulah diarahkan ke halaqah-halaqah ilmu. Oleh karena itu sebagian ulama yang kemudian secara khusus membidangi hal adab dan akhlak itu mendapatkan gelar laqab al-muaddib di belakang namanya. Silakan buka Siyar Alamin Nubala, Tahdzibut Tahdzib, Hilyatul Auliya, Safwatus Safwa, Tarikh Dimashq, dan beberapa kitab yang lain tentang biografi para ulama. Banyak diantara mereka yang mendapatkan gelar al-muaddib, al-muaddib, al-muaddib, al-muaddib, yang memang menggeluti bidang adab, akhlak, adab, akhlak, adab, akhlak. Jadi kalau kita misalkan buat apa namanya, buat coret-coretan ya, dari lahir sejak sampai usia tamyiz, itu orang tua yang menangani secara langsung pendidikan anak. Dari lahir sampai usia apa? Tamyiz. Kalau sekarang usia tamyiz usia berapa? Usia berapa? 7 tahun ya. Ini kita melihat ke pada kehidupan ulama salaf. Sejak lahir sampai usia tamyiz itu orang tua yang paling bertanggung jawab. Sampai usia tamyiz diserahkan ke ahli adab. Dari usia tamyiz sampai usia baba balik itu diserahkan ke ahli adab. Menekankan adab, akhlak, adab, akhlak. Bukan teori saja, tapi praktek secara langsung. Usia balik dihadirkan dan diajak menghadiri majelis-majelis ulama untuk belajar ibadah dan amaliyah langsung dari para ulama. Setelah ini selesai, baru masuk ke ilmu yang lain. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu nahwu, dan sekian banyak cabang-cabang ilmu yang lainnya, seperti itu idealnya. Tetapi kan karena keterbatasan kita kan, karena keterbatasan kita, maka apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Kita tidak perlu memaksakan diri, terlalu memaksakan diri juga kita tidak boleh untuk kemudian berlepas diri. Memaksakan diri nggak boleh, berlepas diri juga tidak boleh. Maka yang terbaik adalah membangun komunikasi, ta'awun antara orang tua dan pihak penyelenggara pendidikan, dalam hal ini pesantren, ma'had, markiz. Sehingga anak yang menjadi objek pendidikan kita itu kemudian bisa terarah dengan baik. Alhamdulillah kalau kita kan umur 4 tahun, alhamdulillah sudah ada sistem misalkan tarbiyatul aulad, atau misalkan taman kanak-kanak. Nanti usia 6 tahun, alhamdulillah sekian banyak pesantren sudah membuka program untuk 6 tahun, usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Sistemnya pulang pergi misalkan. Nanti usia begitu baru dilanjutkan program yang selanjutnya terus-terus selanjutnya. Alhamdulillah. Dalam keterbatasan dan dalam kesederhanaan kita masih bisa berusaha semaksimal mungkin. Kita masih bisa berupaya untuk bisa berupaya sekuat tenaga untuk mendidik dan membentuk karakter anak-anak kita. Al-Imam Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah. Wafat pada tahun 161 Hijriah. Berapa tahun yang lalu, Mas? Sekarang 1435 ya. Dikurangi 161. 1274. Lama ya. 1274. Lama sekali. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau rahimahullah, ini hidup di zaman tabi'in atau setelahnya sedikit. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu wa yata'abbadu 20 sanah. Ini pernyataan dari Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullah dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dulu para ulama dari kalangan tabi'in terutama, karena yang hidup sezaman dengan beliau, di atasnya sedikit, dulu mereka para ulama belum mengarahkan anak-anaknya untuk belajar keluar rihlah, meninggalkan negeri menuju negeri yang lain. Sampai kapan? Hatta yata'addabu, sampai mereka baik adab dan akhlaknya. Wa yata'abbadu 20 sanah, dan mereka sudah senang dekat dengan ibadah. Kalau kata Sufyan Ats-Tsauri, selama 20 tahun. 20 tahun adabnya sudah baik, ibadahnya pun demikian, baru dilepas untuk mengadakan rihlah talabul ilmi. Dan kita bisa menemukan sekian banyak bukti dari para ulama, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim. Nah, mereka masih berusia mereka telah berusia 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun baru mengadakan rihlah. Rihlah itu meninggalkan negeri, berpisah dengan orang tuanya. Sebelum itu belajar tetap, tapi di ulama'il balad, belajar ke kaum alim ulama yang ada di daerah tersebut. Dengan sistemnya tadi, muadib, ahli adab, ahli adab, ahli akhlak. Selesai belajar dengan guru-guru yang ada di sekitar situ. Pulang pergi ke rumah orang tuanya. Ini para ulama kita. Nanti kalau sudah baik adabnya, sudah baik akhlaknya, sudah baik ibadahnya, umur 16, 17, 18, 19, 20, barulah dilepaskan oleh orang tuanya mengadakan rihlah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, pisah dengan orang tuanya, meninggalkan negerinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, baru pulang mengajar, ada kesempatan berangkat lagi. Nah, jadi kalau Sufyan Ats-Tsauri menyebut angka 20 tahun, bukan berarti harus 20 tahun. Angel tat. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa pendidikan adab dan akhlak itu justru tanggung jawab utamanya ada pada orang tua. Adab dan akhlak itu justru tanggung jawab utama justru pada orang tua. Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah. Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, beliau wafat pada tahun 181 Hijriah. 181 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba thumma al-ilma. Pernyataan Ibnu Mubarak ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah dalam kitabnya Ghayatun Nihaya fi Tabaqatil Qurra, karya Ibnu Jazari rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, saya belajar adab dan akhlak itu selama 30 tahun. Belajar ilmu yang lain, ilmu riwayat hadis dan yang lainnya, itu selama 20 tahun. Kata Ibnu Mubarak, wa kanu, dan para ulama zaman dahulu, yatlubunal adaba thummal ilma. Yang pertama kali mereka cari adalah adab dan akhlak, kemudian barulah mereka masuk ke cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah, ini Ibnu Mubarak. Tetapi tadi saya sudah singgung di depan, karena keterbatasan kita, karena kesederhanaan yang kita punya, maka kita melangkah sesuai dengan kemampuan kita, melangkah dengan semua kemampuan yang kita punya. Tetapi bagaimanapun juga nasihat-nasihat para ulama seperti ini harus diperhatikan. Nasihat dari para ulama seperti ini harus diperhatikan. Dan insya Allah inilah obatnya, solusinya. Agar muda-mudi di era globalisasi ini bisa lebih istiqomah, lebih terarah. Nah, jadi yang namanya adab itu sangat luas sekali. Bukan hanya adab kepada orang lain, tetapi yang terutama adalah adab dia sebagai seorang makhluk, sebagai manusia, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakannya. Ini yang harus terus ditekankan. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah azza wa jal, menekankan bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, menekankan kepada anaknya adab di dalam berdoa. Setiap masalah yang dihadapi kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya barangkali ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, barangkali sisi ini sempat terlewatkan. Mungkin hal ini sebagian diantara kita lupa. Tetapi kesempatan kali ini dari atas kursi ini saya mengajak kepada semua orang tua agar memperhatikan pendidikan adab dan akhlak sejak di dalam rumah. Sehingga tugas seorang guru di pesantren-pesantren, ustaz, kalau dalam bahasa kita, itu hanya untuk membantu dan menyempurnakannya saja. Manusia tidak ada sempurna, tapi yang dimaksud menyempurnakan itu melanjutkan pendidikan adab dan akhlak yang telah diperoleh dari orang tuanya. Dan kalau ditarik-tarik lagi, maka kewajiban orang tua untuk mempelajari materi adab dan akhlak. Seperti apakah caranya menanamkan adab dan akhlak kepada anak-anaknya? Apa-apa saja yang harus disampaikan kepada anak-anaknya, itu yang harus dan perlu untuk diingat. Cetakan watak dan karakter anak itu terletak pada orang tua dalam lingkup yang terkecil bernama keluarga atau lingkungan rumah tangga. Sampai-sampai Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan, kadal adabu yakunu thuluthai al-ilmi. Hampir bisa dikatakan adab dan akhlak itu adalah 2/3 ilmu. Adab dan akhlak itu hampir bisa dikatakan sebagai 2/3 ilmu. Ini ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang sangat kita perlukan. Kalau kemudian sebagian orang tua di tengah-tengah kita sempat dan sampai menyatakan, sudahlah ustaz, yang penting adab dan akhlak anak saya baik, saya sudah senang. Misalkan nanti anak saya, kan kalau kita mengelola pesantren kan ada pesan-pesan dari orang tuanya. Jadi sebagian orang tua yang menitipkan anaknya ke kita di pesantren yang kita kelola, ada di antara mereka yang berpesan, ustaz, misalkan pun anak saya nantinya tidak hafal Quran, tidak hafal ini dan tidak hafal itu, saya tidak akan protes, saya tidak akan mengkritik, saya tidak akan kecewa. Yang penting saya mohon adab dan akhlak anak saya ini menjadi baik. Ya itu beratnya di situ. Itu kan semua harapan kita. Adab dan akhlaknya baik. Ibrahim ibn Habib as-Syahid, beliau meninggal pada tahun 203 Hijriah. Ibrahim ibn Habib as-Syahid, gelarnya seperti itu, wallahu alam kenapa beliau digelari sebagai as-Syahid. Meninggal pada tahun 203 Hijriah. Kata Ibrahim bin Habib, ayahku pernah berpesan. Qala li abi, ya bunayya, itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dhalika ahabba ilayya laka min kathirin min al hadith. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kata Ibrahim bin Habib, ayahku pernah berpesan, wahai putraku, datangilah ahli fikih dan para ulama, belajar dari mereka, ambil dan timba sebanyak-banyaknya dari mereka adab, akhlak dan tingkah lakunya. Ini pesan sang ayah. Datangi ulama, belajar kepada para ulama. Yang terpenting dan paling penting engkau ambil dan engkau pelajari dari mereka adalah adab dan akhlaknya. Kata sang ayah, fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min kadhirin minal hadid. Sungguh, pelajaran adab dan akhlak yang engkau peroleh itu lebih aku suka dibandingkan engkau memiliki sekian banyak riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi adab dan akhlaknya kurang baik. Ini ternyata beberapa orang tua yang saya ceritakan tadi berpesan, anakku yang penting adab dan akhlaknya baik sudah senang. Hafalinnya sedikit enggak apa-apa. Nah, bukan berarti kemudian kita apa namanya bermudah-mudahan dalam hal hafalan, ya wis lah hafalannya dikurangi. Bukan juga seperti itu, dilihat potensi anak, kemampuannya, bakatnya seperti apa. Kalau memang memiliki kemampuan dan potensi untuk menghafal, dorong, dukung dengan tetap memperhatikan pelajaran adab dan akhlak secara praktik, praktikal. Tetapi kalau misalkan mentok, maka pelajaran adab dan akhlak ini lebih ditambah dan ditekankan lagi. Yang jelas apapun kondisi dan keadaannya, adab dan akhlak itu yang harus diperhatikan. Kalau kita membaca tadi beberapa pernyataan, nah, ternyata adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Yang dijabarkan oleh sang ayah dalam riwayat Ibrahim bin Habib, nah, yang penting adabnya, ilmu yang dimaksud apa? Banyaknya riwayat, banyaknya hafalan. Nah, kemudian kata Mukhallad ibn Husain, beliau meninggal pada tahun 191 Hijriah. Mukhallad ibn Husain, seorang ulama kita, kata beliau rahimahullah, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Ucapan ulama salafus salih, kata beliau rahimahullah, kita ini lebih membutuhkan pelajaran adab dan akhlak dibandingkan menghafal sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi adab dan akhlaknya kurang. Tetapi adab dan akhlaknya kurang. Ini pernyataan para ulama di zaman dulu. Kenapa kita sebutkan tahun wafatnya? Agar langsung tergambar di benak kita bahwa ini nasihat sudah ada sejak zaman dahulu. Nasihat dan arahan semacam ini sudah pernah disampaikan oleh para ulama as-salafus salih. Nah, adab dan akhlak yang memang harus ditekankan. Nah, maka disinilah tugas beratnya orang tua dan guru. Jadi saya pernah ditanya oleh seorang ikhwan dan pertanyaan itu bukan cuma dia yang bertanya. Tapi banyak diantara mereka bertanya, Ustaz, bagaimana kita mendidik anak-anak di rumah? Sementara kita sendiri tidak memiliki ilmu untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak kita. Ada semacam kekeliruan dalam berpikir dan memahami bahwa ilmu itu harus yang disampaikan kepada anak-anak harus begini begitu, kalau Allah, kalau Rasul, ayatnya demikian, hadisnya demikian. Mendidik anak dengan ilmu bisa dengan praktek nyata adab dan akhlak dalam tutur kata, menggunakan bahasa mereka, bahasa anak-anak. Mulai dari tata cara makan dan minum. Misal anak diajarkan tentang adab makan dan minum. Tentang adab makan dan minum, saya kira tidak perlu, karena masih berusia anak-anak, makan makanan yang halal nak ya, jangan sembarang makan. Dalilnya Allah berfirman seperti ini. Saya kira tidak perlu, karena masih itu tadi pendidikan adab dulu ya, adab dan akhlak. Kalau makan pakai tangan kanan, dalilnya anu hafalkan ya gulam samillah. Kalau makan, nah, jangan berdiri dan sambil jalan. Kalau bisa duduk dengan tenang anteng, dalilnya hafalin. Nah, kan tidak, cukup dengan bertutur dalam kata-kata nasihat, begini nak, makan itu seperti ini, minum itu seperti ini, tidur seperti ini, adab-adabnya demikian. Kalau berbicara dengan orang tua seperti ini, ayo coba. Nah, kalau bertamu demikian, mandi seperti ini. Kalau datang ke rumah tetangga, jangan langsung belum masuk, tapi ucapkan salam, assalamualaikum. Coba dihitung ya, batas salam kita 3 kali. Dihitung assalamualaikum, ayo adik yang ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada sahutan, sekali adik ya, kurang 2. Ayo, yang kedua, assalamualaikum. Agak dinaikkan sedikit suaranya, tidak ada sahutan, tidak ada jawaban. Kurang sekali deh ya. Kalau tidak dijawab, berarti kita pulang. Ini kan pendidikan adab secara langsung dan praktek. Saya kira tidak perlu, masih kecil kok umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sambil kita ajarkan seperti itu, ingat dalilnya hadis Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih. Begini. Demikian juga hadis Abu Sa'id al-Khudri muttafaqun alaih mengajarkan seperti itu, al-isti'dzanu thalath, minta izin itu banyaknya 3 kali, lebih dari itu kembali. Karena sedang menanamkan pendidikan adab dan akhlak secara langsung. Nanti pada saatnya, anak-anak itu akan kita arahkan juga untuk menghafal dalil. Hadith Abi Musa al-Asy'ari, hadith Abi Sa'id al-Khudri, tentang adab-adab meminta izin, adab-adab bertamu. Nah, mungkin, tapi kalau masih anak kecil, itu tadi, pendidikan adab, ditanamkan akhlak secara praktek langsung. Nah, secara praktek langsung. Kemudian Al-Layth Ibn Sa'd, Al-Layth Ibn Sa'd, beliau meninggal dunia pada tahun 175 Hijriah. Al-Layth Ibn Sa'd, beliau wafat pada tahun 175 Hijriah. Zaman dulu. Jadi yaqulu Layth ibn Sa'd wa qad asyrafa ala ashabil hadis fa ra'a minhum syai'an ma hadza antum ila yasirin min al adab ahwaju minkum ila katsirin min al ilmi. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Jadi Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala pernah berkumpul dengan para pencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak muda yang memiliki semangat untuk mendengarkan riwayat hadis kemudian dicatat, mendengarkan dicatat, mendengarkan dicatat. Saat itu Al-Layth Ibn Sa'd rahimahullah menyaksikan sesuatu yang dilakukan oleh mereka dan itu tidak sesuai dengan adab seorang muslim. Tidak sesuai dengan adab seorang muslim. Al-Layth Ibn Sa'd langsung mengingkari, apa ini? Mahaga. Antum ila yasiri minal adabi ahwaju minkum ila kathiri minal ilmi. Kalian itu lebih membutuhkan adab walaupun sedikit dibandingkan ilmu, sedikit banyak mencatat. Nah, tetapi ternyata adabnya kurang. Ini nasihat dari para ulama dari awal sampai terakhir ini Al-Layth Ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala. Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian lebih membutuhkan pelajaran adab walaupun sedikit daripada mencatat riwayat hadis dalam jumlah yang banyak tetapi adabnya seperti ini. Ubaidullah ibn Umar al-Umari, beliau meninggal pada tahun 147 Hijriah. Ubaidullah ibn Umar al-Umari meninggal pada tahun 147 Hijriah. Saat itu Ubaidullah ibnu Umar melihat dan menyaksikan para pencari hadis, anak-anak muda yang punya semangat untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desak-desakan. Desak-desakan. Jadi apa namanya, misalkan antre makan, antre ini, wah ribut, antre berwudu, nah, tidak tenang, teriak-teriak sana, teriak sini. Melihat seperti itu, kata Ubaidullah, faqala shintumul ilma wa dhahabtum binurihi. Dengan perbuatan kalian seperti ini, berdesak-desakan, dorong-dorongan, nah, kalian telah membuat ilmu itu menjadi jelek. Dan kalian telah menghilangkan cahayanya. Telah menghilangkan cahayanya. Itu mungkin, apa namanya, bisa kita gambarkan sebagai contoh. Misalkan kita, apa namanya, mengikuti majelis ilmu yang menyampaikan seorang ulama besar, pintunya cuma satu. Dorong-dorongan, saya dulu. Ini yang diingkari. Ini bukan adab seorang muslim. Desak-desakan, dorong-dorongan, desak-desakan, dorong-dorongan. Kata Ubaidullah bin Umar, "Lau adrakana wa iyyakum Umar bin Khattab la auja'na darba." Seandainya Umar bin Khattab masih hidup dan hadir di tengah-tengah kita, pasti Umar akan memukul kita sampai sakit. Ini pelajaran adab dan akhlak. Itu dari yang menyatakannya adalah Ubaidullah bin Umar Al-Umari rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, beberapa nukilan dari para ulama tadi kiranya sudah cukup menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa yang terpenting justru untuk menyiapkan anak-anak muda, muda-mudi di antara kita, muda-mudi umat Islam, menyiapkan bekal mereka untuk menghadapi arus globalisasi yang sangat menakutkan ini. Era perdagangan bebas, semua serba bisa dimiliki, semua bisa diketahui, semua bisa diakses dengan benda kecil bernama HP. Apa namanya, browsing, berselancar, berselayar, cari sana cari sini. Nah, yang perlu kita tekankan justru ini nih, pelajaran adab akhlak, adab akhlak, adab akhlak. Kita sebagai orang tua mengajarkannya secara praktek, praktikal. Nanti teorinya, ayatnya, hadisnya. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan ayat dan hadisnya, kita bisa meminta bantuan lembaga pendidikan dalam pesantren. Ustadz-ustadznya, dengan pengurus-pengurusnya, dengan musyrif-musyrifnya. Nah, kita menjalin komunikasi dan ta'awun dengan mereka. Nah, makanya khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, selagi anak-anak kita masih dalam fitrahnya, bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, setiap anak yang terlahir itu pasti dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadi sebab dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Perlu diingat, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, bahwa orang tua bukan hanya sebagai faktor anak memilih agama dan keyakinan. Orang tua pun, perlu diingat, menjadi sebab dan faktor anak memiliki sebuah karakter. Sedikit banyak orang tua pasti memiliki andil dan peran dalam hal ini. Nah, maka selagi mereka masih baik, selagi mereka masih kecil, selagi mereka masih bersih dan suci, selagi mereka masih dalam keadaan fitrahnya, marilah kita bentuk watak dan karakter mereka. Mumpung masih kecil, dibentuk karakternya. Begini dengan orang tua, begini kepada tetangga, seperti ini kalau bertamu, seperti ini kalau berebut mainan dengan kakak atau adiknya, seperti ini kalau menyambut apa namanya simbah, kakung atau eyang putrinya, seperti ini bersikap dengan ustadz dan seorang alim yang dihormati. Nah, seperti ini adab makan dan minum, seperti ini adab ketika ingin tidur seperti ini, adab ketika buang air kecil, adab ketika buang air besar. Nah, pelajaran-pelajaran itu sejak dini sesuai batas kemampuan kita semaksimal mungkin sudah mulai ditanamkan, tanamkan, tanamkan. Nah, sehingga kita sebagai orang tua telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik. Nah, dengan demikian harapannya ketika mereka semakin hari semakin bertambah dewasa, semakin hari mereka semakin bertambah umurnya, nah, setelah akhlaknya terbentuk, ilmu bisa ditransfer kepada mereka dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan memudahkan kita. Nah, ini semua barakallahu fikum tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mimbabin nasihat. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, memberikan nasihat. Bukan berarti saya yang terbaik, bukan berarti saya yang paling tahu, tetapi barangkali yang mendengarkan lebih mampu dan lebih bisa mengamalkan dari yang menyampaikan. Nah, rubba sami'in aw'a min muballighin. Barangkali orang yang mendengar lebih mampu untuk mengamalkannya daripada orang yang menyampaikannya. Mungkin saja. Mungkin saja. Kita hanya berbagi ilmu, kita hanya menyampaikan apa yang ada, nukilan dari ulama-ulama salaf kita. Nah, kemudian kita harus berikhtiar dan berusaha. Adapun hidayah pada akhirnya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah berusaha maksimal, upaya kita sudah yang terbaik untuk dilakukan, tetapi misalkan kita menghadapi kenyataan ada anak-anak kita yang betul-betul keluar dari jalur, anak-anak kita ternyata tidak sesuai dengan harapan, kita sudah melaksanakan firman Allah Azza wa Jal, fattakullaha mastata'tu. Yang jelas kita sudah berusaha maksimal. Maksimal yang dimaksud bukan maksimal dengan kacamata kita sendiri, maksimal secara syar'i. Jangan kemudian beranggapan saya sudah maksimal kok, saya sudah mentok kok. Nah, tetapi ukuran maksimal atau bukan itu tentu dilihat dari pandangan syariat, dari kacamata syar'i. Nah, maka ya, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali terus belajar, terus mengaji, terus mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terutama tentang pendidikan anak. Nah, karena ini sudah menjadi masalah yang cukup serius, masalah yang sangat krusial sekali. Nah, tetapi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Bismillahi azza wajal. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini saja untuk sesi yang pertama. Kita gunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menyambut salat zuhur berjamaah. Demikian juga bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.